昨日まだ一個も残ってると思うんですけど、今の選別で、やっぱりこうやって、こうしてると、ほら、みんなで勉強を見せな、こういうふうに言えたり、あんまりな、バイアフィビラーも、バラーも、ザラー、こういうふうに、バラーが、リアラー、أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kita masih melanjutkan bab istikharah dan musyawarah. Kemarin kita bahas beberapa kejadian di mana Nabi bermusyawarah kepada para sahabat beliau dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perjanjian Hudaybiyah, perang Ahzab dan lain-lain. Dalam musyawarah tersebut, kadang Nabi menerima pendapat orang lain, kadang tidak. Jadi pendapat orang lain boleh diterima, boleh tidak. Jadi sifat dari musyawarah yang diadakan oleh seorang pemimpin adalah untuk mengetahui barangkali ada usulan-usulan yang lebih baik, bukan untuk menampung semua kehendak, bukan untuk mengakomodir semua kepentingan. Tidak. Itu kaidah demokrasi kalau begitu. Karena kepentingan bisa bertabrakan, ya kan? Kalau ini diputuskan, maka kepentingan si A terpenuhi, tapi kepentingan si B tidak terpenuhi, kepentingan si C dan seterusnya. Ya, saya kira itu sudah kita bahas. Kita lanjutkan hadis pertama dari bab ini, atau hadis 718 dari awal. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah. Istikharah, minta pilihan, di antara minta pilihan dari Allah, di antara minta kemantapan dari Allah, di antara dua pilihan atau tiga pilihan atau empat pilihan atau satu pilihan. Satu pilihan. Banyak dari kita beranggapan bahwa istikharah itu khusus untuk dua pilihan. Jadi kalau kita punya satu pilihan, mantap nih, mau daftar di sekolah anu, maka tidak perlu istikharah, ini salah. Ini keliru. Walaupun kita mantap dengan satu pilihan, maka masih disunatkan beristikharah. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir dari pilihan kita. Karena kita tidak tahu akibat dari apa yang kita pilih, berakibat baik atau berakibat buruk, kita tidak tahu. Ya, karena itu nanti akan diterangkan oleh beliau apa saja yang boleh diistikharahi dan apa yang tidak boleh. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Dalam semua perkara, kita jangan salah paham. Dalam semua perkara berarti semua, tidak terkecuali. Seorang wanita belum pakai jilbab, dia ingin kayak teman-temannya pakai jilbab, lalu dia istikharah dulu. Katanya semua perkara, ini kan termasuk perkara. Betul? Tentu salah. Seorang wanita yang ingin pakai jilbab tidak boleh dia istighfar. Seorang laki-laki yang ingin memanjangkan jenggotnya tidak boleh beristighfar. Ya kan? Teman-teman saya pada pakai jenggot semua, katanya itu sunnah Nabi, dan saya tahu baca hadisnya itu sunnah Nabi. Saya mau pelihara jenggot apa tidak ya? Lalu istighfar. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Seorang wanita akan pergi safar bersama temannya bertiga, perempuan semua, ke Cirebon. Dia ragu. Dia istighfar. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Anak istighfar terhadap hal yang wajib, terhadap hal yang haram, tidak boleh. Bahkan terhadap hal yang mustahab. Terhadap hal yang mustahab. Kayaknya pengen umrah. Ya, alhamdulillah dapat rezeki lebih. Pengen umrah nih. Ya. Umrah apa tidak ya? Jadi apa tidak? Istighfar. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Lalu apa maksud fil umuri kulliha? Dalam semua perkara Rasul mengajarkan kepada kami istikharah. Inilah umum tapi maknanya khusus. Umum fil umuri kulliha, dalam seluruh perkara, berarti umum kan? Tetapi maknanya khusus. Tidak terbuka semua, tetapi tertutup dalam hal-hal dunia. Mau jadi pedagang apa petani, mau sekolah di sini apa di situ, mau berangkat atau tidak, mau dijual apa tidak mobil ini, tahun ini mau ganti mobil apa jangan. Hal-hal yang tentang urusan dunia, semuanya semuanya kaidah seperti ini harus kita pahami agar kita tidak terjebak dalam sebuah kesalahan. Sebab kalau kita tidak paham, kita akan terjebak dalam sebuah kesalahan. Katanya semuanya, berarti mau sholat, mau puasa, mau umrah, mau memanjangkan jenggot apa tidak, mau pakai jilbab atau tidak, semua harus diborok. Ini salah. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Kasurati minal Qur'an. Seperti Nabi mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Nabi mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran satu persatu. Tarkib. Begitu juga Nabi mengajarkan istikharah kepada kami. Ini ucapan Jabir bin Abdullah. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum bil amr. Apabila salah seorang kalian, salah seorang dari kalian ham, ragu, tidak mantap dalam sebuah perkara, falyarka rak'atain, maka hendaklah dia rukuk dua kali rukuk. Sebut rukuk. Ya. Raka'a yarka'u irfa', artinya rukuk. Tapi maksudnya? Maksudnya sholat. Sujud, tapi maksudnya sholat. Berdiri, maksudnya sholat. Yes. Membaca, maksudnya membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, tapi maksudnya sholat. Yes. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan fajar, bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Apa yang dimaksud bacaan subuh? Salat subuh. Yes. Min ghairil fariidah, di luar salat wajib. Di luar salat wajib. sholat ini tidak wajib atau tidak boleh sekalian sholat wajib. Nanti akan dibahas lagi. Kan sholat subuh 2 rakaat, ya kan? Sholat subuh 2 rakaat. Nah, habis sholat subuh beristikharah. Nah, menurut hadis ini tidak boleh. Menurut hadis ini tidak boleh. Karena min ghairil fariidah, itu di luar sholat yang wajib. Tsummal yaqul, kemudian ucapkan, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik, ya Allah, aku beristikharah dengan ilmu-Mu. Berarti ini tawassul dengan ilmu Allah. Aku minta pilihan, aku beristikharah dengan ilmu-Mu, ya Allah. Wa astaghfiruka biqudratik, aku meminta pilihan dengan kekuasaan Engkau. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku memohon kepada Engkau dari di antara karuniamu yang adil. Berarti disunahkan bagi kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran, perintah Nabi dalam hadis. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna. Wa innaka taqdiru wa la aqdir, sungguh engkaulah yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Engkaulah yang menentukan, aku tidak bisa menentukan. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang mengetahui, aku tidak mengetahui. Wajib bagi kita di hadapan Allah mengatakan seperti ini. Engkau tahu ya Allah, aku juga tahu, walaupun sedikit, jangan. Ya. Engkaulah yang tahu ya Allah, aku tidak tahu. Jangan membesarkan diri kita di hadapan Allah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ghuyub jamak dari ghaib. Ya, 'allam ini lebih mubalaghah dari 'alim. 'Alim. Kaidah seperti ini tidak ada dalam bahasa kita. Kadzab, dusta. Kadzub, lebih dusta lagi. Ya kan? Alim tahu, Allah lebih tahu lagi. Isbir, wastabir. Karena ada dalam Al-Quran, wastabir alaiha. Isbir, sabarah, wastabir. Bersabarlah sangat, dengan sangat. Sulit menerjemahkan. Ya. Karena tidak ada faedah seperti itu dalam bahasa kita. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li, ya Allah, seandainya perkara ini disebut, ya, disebut perkara yang kita maksud apa. Ya Allah, seandainya saya jadi pedagang itu, ya Allah, seandainya saya jadi petani lebih baik, ya Allah, seandainya saya pergi lebih baik, seandainya saya beli ini lebih baik, urusan dunia semua. Khairun li fi dini, lebih baik bagiku dalam masalah agama. Ya. Dengan saya beli mobil ini, agama saya jadi baik. Kenapa? Karena saya bisa ngaji ke sana kemari, bisa. Kan jadi lebih baik. Dengan saya jual mobil ini, agama saya jadi baik. Kenapa? Saya enggak punya utang lagi. Agama. Wa ma'asyi, dan kehidupan. Jadi kebaikan yang dituntut oleh Islam bukan hanya agama tetapi juga kehidupan. Tetapi agama nomor satu. Kehidupannya baik tapi agama tidak baik, maka itu musibah. Ya. Wa'akibati amri, akibat dari urusan duit. Baik apa tidak? Ajili amri wa ajilihi, baik dalam waktu dekat atau waktu yang jauh. Faqdirhu li wa yassirhu li, maka tentukanlah itu untukku, pilihkanlah itu untukku, dan mudahkanlah aku untuk memilikinya. Ya. Thumma barik li fi, kemudian berkahilah aku dalam masalah itu. Di dalam pilihan itu berkahilah aku. Ini seandainya pilihan itu baik. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li. Sebaliknya, jika engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam agamaku, dalam kehidupanku, dalam akhir akibat dari urusan ini, ajili amri wa ajilihi, dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh, fasrifhu anni, maka palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Dia semakin jauh dari aku, aku semakin jauh dari dia. Fakdurli al-khaira haitukan. Pilihkanlah yang terbaik untukku dimanapun aku berada. Thumma raddini bih. Kemudian ridailah aku dalam masalah ini. Wa yusammi hajatahu. Dan disebut hajatnya apa. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, tentu untuk kita semua. Rawahu al-Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Al-istikharatu la takunu fi amrin wajibin aw mustahabbin. Yang tadi kita bahas. Istikharah itu tidak boleh untuk perkara yang wajib atau yang mustahab, yang wajib atau yang sunat, kata orang-orang. Orang yang mawaktu, puasa Ramadan, zakat, haji, ini yang wajib. Salat duha, salat tahajud, puasa Senin Kamis, umrah dan seterusnya, ini yang sunat. Dua-duanya tidak boleh diistiqarah. Li'anna al-asla fi'luhuma, karena hukum asal harus dilakukan. Yang wajib dan yang mustahab itu hukum asalnya dilakukan. Tidak boleh mikir-mikir. Kecuali ada yang lebih baik. Kecuali ada yang lebih baik. Saya tidak jadi sholat duha misalnya. Karena ada yang lebih besar dari sholat duha. Apa? Memenuhi panggilan ibu saya, orang tua. Ini kan wajib, orang tua tidak wajib. Nah, ini boleh. Ya. Ini bukan berarti mengistikharah, ya. Tapi meninggalkan amal baik untuk sesuatu yang lebih baik. Bahkan meninggalkan yang wajib. Bahkan meninggalkan yang wajib. Taat pada ayat, wajibkah? Wajib. Tapi kita tinggalkan ketika ayat memanggil kita. Kenapa? Untuk sesuatu yang lebih besar kewajibannya. Apa? Memenuhi panggilan ibu. Ya kan? Di detik yang sama, di saat yang sama, ayah manggil, ibu manggil, ya. Ayah di sebelah kanan kita, ibu di sebelah kiri kita misalnya. Suara ayah tidak terdengar oleh ibu, suara ibu tidak terdengar oleh ayah misalnya. Tapi kedua-duanya terdengar oleh kita. Di saat yang bersamaan, di detik yang bersamaan, dua-duanya memanggil, maka kita pilih ibu kita. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka ummuka ummuka tsumma. Siapa manusia yang harus saya utamakan, ya Rasul? Jawab, ibu. Setelah itu siapa, ya Rasul? Ibu. Setelah itu siapa, ya Rasul? Ibu. Setelah itu baru ayah. Yes. Inilah dalam hal umum. Adapun dalam hal khusus, kita harus memakai dalil. Yes. Seorang wanita. Seorang wanita oleh ibunya mau dinikahkan dengan laki-laki A. Oleh ayahnya mau dinikahkan dengan laki-laki B. Dengan siapa wanita ini akhirnya menikah? A apa B? Pilihan ibu apa pilihan ayah? Pilihan ayah. Karena ibu tidak berhak menjadi wali. Yang berhak jadi wali adalah ayah. Ya. Maka ibu nangis-nangis enggak setuju, tapi kata ayah setuju mau menikahkan, maka terjadi pernikahan. Sebaliknya ibu sangat bersemangat untuk menikahkan putrinya dengan si pula, tetapi ayahnya tidak mau, maka pernikahan itu tidak terjadi. Hak menikahkan, hak wali ada pada ayah, bukan ada pada ibu. Jadi semuanya harus kita harus pakai dalil. Tidak boleh dalil umum kita pakai lalu kita tidak tinggalkan dalil khusus. Pokoknya apapun yang terjadi, ibu nomor satu. Yes, termasuk dalam masalah pernikahan ini tidak boleh. ولذلك قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة الاستخارة في الأمور كلها يريد الخصوص. ولكن أيضا صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوى beliau mengajarkan istikharah dalam seluruh perkara, yang dimaksud adalah khusus. Ucapan Jabir itu yang dimaksud adalah khusus. Umum, tapi yang dimaksud khusus. Yes. Khusus yang dimaksud umum. Nah, ini bisa seperti tadi ya. Rukuk. Rukuk kan khusus. Tapi yang dimaksud umumnya yaitu salat. Salat lebih umum dari rukuk. Ini ada dalam faedah bahasa Arab, harus dipahami sesuai dengan faedah bahasa. Yang kedua, wa tustahabbul istikharatu fi kulli amrin wa in haqara fi dhanni sahibihi li anna al-hakira qad yusbihu 'adiman wa yatarattabu alayhi umurul 'idah. Disunahkan beristikharah dalam seluruh perkara, termasuk perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh menurut kita. Mau pergi atau tidak, ke rumah dia atau tidak, dan seterusnya perkara-perkara sepele, ini disunahkan. Ya, karena hal-hal yang kecil itu akan menjadi besar. Berapa banyak musibah besar diawali sesuatu hal yang sepele, yang kecil. Meremehkan yang kecil. Berarti ingat kita siapa? Tiga orang sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik, Durorok, dan Bilal. Sudah kita baca di awal-awal kita surah ini dulu ya. Akhirnya mendapatkan ujian yang luar biasa di Madinah gara-gara menunda. Sepele, nanti saja. Nanti saja saya bisa berangkat. Gak usah sekarang. Awalnya dari situ. Awalnya Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisah dirinya berawal dari situ. Nanti saja, saya bisa nyusul. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi pada Rumah. Allah takdirkan dia tidak bisa berangkat menyusul Rasul dan para sahabat dalam perang Tabuk. Dan kita tahu kisah selanjutnya betapa ujian yang luar biasa Allah timpakan kepada tiga orang itu. Gara-gara sesuatu yang kecil. Shiddatu hirsi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ashabihi hadhihi as-salatu lima fiha min manfa'atin wa khairin 'adzim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Manusia yang sangat bersemangat mengajarkan kebaikan adalah Nabi. Oleh karena itu, kalau kita ingin disebut sebagai semangat untuk mengajarkan kebaikan, contohlah Nabi. Contohlah Nabi. Karena lebih dari Nabi kan tidak baik. Tidak, bukan merupakan semangat yang baik. Ya kan? misalnya mengajarkan kebaikan, yaitu berceramah di sela-sela salat tarawih. Apakah ini semangat yang baik? Tidak. Nabi tidak contohkan. Nabi, para sahabat, salat tarawih, tetapi tidak pernah diselingi dengan ceramah. Tidak ada ceramah di tengah-tengah tarawih itu, atau antara tarawih dengan witir, atau setelah witir, atau sebelum tarawih, setelah salat isya, tidak dicontohkan sama sekali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita katakan Nabi kurang semangat dalam mengajarkan kebaikan? Maka perlu kita tambah, yang Nabi enggak contohkan, ceramah kan baik, mumpung lagi ngumpul. Yeah. Dan hari ini luar biasa, seolah dianggap sebagai satu sunnah. Maka jika masjid tidak ada ceramahnya ketika tarawih, sepertinya kurang. Yeah. Dan hampir-hampir tidak ada kalau masjid besar, terutama di Jakarta ya, atau di kota-kota besar. Kampung-kampung saya kira alhamdulillah tidak ya. Tidak, atau sedikit, atau masjid-masjid kecil, atau sebagian saudara-saudara kita dari kalangan Nahdiyin, malah tidak ya. Nah, dari sini kita harus adil, siapa yang memang sesuai dengan sunnah Nabi kita ikuti, kita dukung, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tolak, walaupun datang dari ikhwan kita, walaupun datang dari Saudi. Negara paling sunnah kita akui Saudi. Negara paling menegakkan tauhid, berkibar panji tauhid adalah Saudi. Mana lagi? Ucapan Syahri Hasan, seandainya ulama-ulama di muka bumi ini sama seperti ulama-ulama di Saudi, maka akan sejahtera dunia ini, akan jaya Islam ini. Ini ucapan Syahri. Dan kejujuran beliau, beliau bukan orang Saudi kan, dia orang Yordan. Bahkan beliau sedikit dihajar oleh ulama-ulama Saudi ya kan, tapi beliau jujur, adil. Seandainya ulama-ulama dunia ini seperti ulama Saudi, bertauhid, ya, menggigit sunnah Nabi dengan gigi surah. Tetapi bukan berarti bahwa apa yang ada di Saudi, apa yang ada di Mekah Madinah betul semua, sunnah semua. Ya, kita tidak boleh mengatakan seperti itu, gulu ini. Ya, kita harus jujur. Kita harus pakai ilmu, faedah ilmu, bahwa di sana ada beberapa yang tidak mengikuti sunnah. Tulisan kaligrafi di mana-mana dengan tinta seperti emas, tentu ini tidak disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terawih dua kali, ya kan? Tidak pernah Nabi contohkan terawih dua kali. Habis sisa terawih, nanti waktu sahur terawih lagi. Apa Nabi pernah contohkan? Para sahabat pernah contohkan. Ya? Ucapan ulama bukan keli. Dan ulama bisa benar, bisa salah. Sebin bat ulama besar, tidak ada apa-apanya ilmu kita dibanding beliau. Tapi beliau tidak harus selalu benar. Ya kan? Bahkan dibid'ahkan oleh Syahal Bani, sami Allah liman amidah sedekah. Katakan ijtihad beliau begitu. Syahal Bani mengatakan ini bid'ah. Ya, abiyah ilmiah. Ya kan? Ah, dari sini kita tidak boleh guru. Ya. Mentang-mentang ikhwan kita, mentang-mentang selama ini semadhat dengan kita, maka yang dari dia pasti benar semua. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita akan kembali pada firqah. Kita akan bersifat seperti firqah. Firqah begitu. Apapun yang terjadi kalau sefirqah harus kita dukung. Apapun yang terjadi kalau sefirqah satu golongan harus kita bela. Ini jadi firqah, jadi tempatan. Tidak boleh. Kita harus jujur dengan keadilan. Yes. Bahkan guru kita, syekh kita, kalau salah, katakan salah. Apakah ketika seorang murid mengatakan dalam hal ini guru saya salah, apakah murid ini menjadi kurang ajar, menjadi tidak sopan? Ya tidak, ini ilmiah biasa. Murid membantah guru hal yang biasa. Al-amru bi salatil istikharati laysa 'ala al-wujub. Perintah salat istikharah ini bukan perintah wajib. Ya. Karena sudah dibatasi, salat yang wajib itu 5 waktu. sudah dibatasi bahwa sholat wajib itu 5 waktu. Oleh karena itu, ucapan Syekh Ali yang baru saja saya nukil ucapannya, murid besar dari Syekh Al-Albani, yang mewajibkan sholat Id, dan beliau tentu dengan jelis, tetapi tidak kuat, ya. Karena Nabi membatasi sholat 5 waktu, sholat wajib adalah 5 waktu. Itu ketika beliau ditanya oleh seorang yang baru saja masuk Islam, "Ya Rasul, saya sudah baca syahadat, aku harus apa lagi?" Nabi mengatakan sholat 5 waktu. Orang ini balik bertanya, "Hanya 5 waktu ya Rasul? Tidak lebih?" Nabi menjawab, "Tidak, hanya 5 waktu. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali jika engkau mau menambah yang mustahab, yang sunnah." Berarti di luar yang 5 waktu ini mustahab. Dilaksanakan bagus, berpahala. Tidak dilaksanakan, tidak bagus. Fal yarka rak'ataini min dunil fardhah. Ya. Rukuklah 2 kali rukuk yang dimaksud salat 2 rakaat min dunil fardhah, di luar salat yang wajib. Yu'akhkhar du'a'u 'anil salati liqoulihi sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqul. Doa istikharah tadi dibaca apa? Doa istikharah tadi dibaca, iya, setelah sholat. Setelah sholat, ya. Mana syahid? Mana dalil? Tsumma liyaqum. Sholatlah 2 rakaat, kemudian sholatlah 2 rakaat, kemudian lafaz tsumma kemudian, ucapkanlah Allahumma inni astaghfiruka dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ucapan tadi kita ucapkan setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat. Berarti di sini ada dalil khusus. Doa setelah sholat. Ya, karena sholatnya juga sholat khusus, istikharah. Adapun sholat umum, apalagi sholat 5 waktu, tidak ada. Tidak ada. Kecuali istikharah, mohon ampun. Ya. Oleh karena itu, para imam mengatakan, ketika Nabi mengatakan duburi sholat, duburnya sholat, duburkan belakang. Belakang itu bisa akhir sholat, sebelum salam. Bisa juga setelah sholat. Dua-duanya dubur. Dua-duanya dubur sholat. Nah, di sini bagaimana meletakkan ini sebelum salam atau setelah sholat? Maka para imam mengatakan, jika Nabi mengajarkan zikir-zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahumma anta salam, minta salam, ayat kursi dan seterusnya, maka itu setelah salam. Tapi jika yang diajarkan oleh Nabi itu doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam, maka itu kita baca sebelum salam. Walaupun kalimatnya sama-sama dubur, belakangnya salat. Kalau berisi tentang zikir-zikir bukan doa, itu setelah salam. Kalau berisi tentang doa-doa, permohonan, maka sebelum salam. Kecuali doa ini tentu. Kecuali doa ini. Ini kan doa. Mohon pilihan kan doa kan. Ini dilakukan setelah salam, karena dalilnya tsummal yaqum. Kemudian ucapkanlah setelah sholat 2 rakaat. Yang terakhir, yajib 'ala al-'abdi an yurdd al-umura kullaha ila Allah. Wajib bagi seorang hamba untuk menyerahkan urusan dirinya semuanya kepada Allah. Jangan serahkan kepada dirinya sendiri. Ya. wala takilni ila nafsi tarah fata'i. Jangan serahkan nasibku kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun sekejap mata. Ini doa Nabi, salah satu doa Nabi. Nabi tidak mau nasibnya Allah serahkan kepada diri beliau sendiri. Ya. Kepada diri kita saja tidak boleh, apalagi orang lain. Ya. Kalau kalau sudah dia yang nangani, tentram, aman. Enggak bakalan meleset, enggak bakalan kalah, enggak bakalan gagal. Saya tahu persis siapa dia. Ya. Nah, ini jangan. Ini mengganggu ketauhidan kita. Mengganggu ketawakalan kita kepada Allah. Wajib bagi kita mengimani, walaupun saya percaya dengan dia, saya sikoh dengan dia. Orang-orang tahu semua bahwa dia jujur, amanah, ulet dan seterusnya profesional. Tapi saya yakin kalau Allah tidak izinkan pasti dia gagal. Ini harus ada dalam diri kita. Wajib. Wajib. Walaupun mencari orang yang amanah, yang jujur, yang profesional dan seterusnya harus juga. Harus juga. Ya. Kan yang menyembuhkan Allah, semuanya terserah Allah. Usaha enggak usah mati-matian ya. Nah, cari aja dokter-dokter yang belum lulus, kan murah tuh ya. Nah, kan Allah yang menyembuhkan, tawakal kepada Allah. Yang penting kita sudah usaha. Yang penting ada judulnya dokter, ya kan? Enggak boleh. Enggak boleh, kalau perlu dokter spesialis, kalau perlu sudah profesor, kalau perlu yang memang ahlinya dan seterusnya. Tetapi tawakal kepada Allah jangan sampai hilang. Ini kadang dari kita yang kurang paham ya. Kadang terlalu kesini, kadang terlalu kesana ya. Orang-orang yang terkena syubhat kaum tarekat sufi ya, terlalu kesana. Oh, semuanya kita serahkan kepada Allah. Ya. Enggak usah terlalu seperti itulah usah. Padahal dia bisa. Untuk cari dokter yang mahal, yang bagus, dia bisa. Uangnya banyak. Kecuali enggak bisa, ya kan? Kecuali enggak bisa, enggak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak sanggup ke rumah sakit yang mahal. Dia hanya bisa ke puskesmas. Padahal penyakitnya cukup parah. Ya, kenapa? Dia hanya sanggup ke situ, ya kan? Apakah sakit parah itu tidak mungkin sembuh lewat puskesmas? Ini kan bisa mengganggu akidah kita juga, ya kan? Ah, di sini, ya. Maka dengan ilmu, mudah-mudahan pas kita. Dan itulah Nabi, pas. Nabi selalu pas. Diikuti oleh para sahabat, selalu pas. Diikuti oleh para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, selalu pas. Ah, firqah-firqah itu yang tidak pas. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Maka antum bisa lihat ahlu sunnah wal jamaah, pengikut rasul dan para sahabat, itu selalu berada di tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah mengatakan manusia itu bagaimana Allah. Manusia itu dipaksa oleh Allah. Ketika seorang manusia sedang sholat, berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Ketika seorang manusia sedang minum khamar, berarti dia dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Takdir. Ya. Ah, sebaliknya Qadariyah mengatakan takdir itu yang menciptakan manusia sendiri. Allah enggak tahu menahu si fulan akhirnya jadi kaya atau miskin. Allah enggak tahu menahu. Allah belum menentukan si fulan masuk surga atau neraka. Allah tidak tahu menahu lepas tangan. Terserah dia sendiri. Dua-duanya batin. Satu terlalu ke kiri, satu terlalu ke kanan. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Dan itulah Rasul dan para sahabat. Ya. Dan begitu seterusnya. Ketika kaum Alawi ya, ketika Rafidah cinta mati-matian kepada Ahlul Bait, sementara Khawarij benci mati-matian kepada Ahlul Bait, Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Mencintai Ahlul Bait tapi tidak bunuh, tidak membenci Ahlul Bait, Arab membenci Ahlul Bait. Dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, karena Asy'ariyah ini muncul untuk melawan Mu'tazilah, maka apapun yang ada pada diri Mu'tazilah selalu ditentang oleh Asy'ariyah. Ya, Ahlu Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah dan begitu. kemudian beliau membawa tambihan permasalahan di antaranya يظن العامة أنه يلزم بعد الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا. Sebagian orang awam menyangka bahwa orang yang beristikharah itu setelah beristikharah biasanya dia akan bermimpi. Tadullu ala ma yanbaghi an yaf'alahu. Mimpi yang berisi petunjuk apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia lakukan. Misalnya ketika saya bingung mau berangkat atau tidak, lalu saya sholat istikharah, habis itu saya bermimpi. Oleh karena itu diantara mereka mengatakan, berwudulah, kemudian sholatlah, kemudian berdoalah istikharah, kemudian tidurlah. Ada tambahan tidurlah. Ini tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali. Datang dari kelompok-kelompok tarekat sufi. Kenapa? Karena setelah sholat kemudian beristikharah, kemudian tidur, biasanya akan datang mimpi. Dalam mimpi itu saya bermimpi jalan sampai Surabaya. Yeah. Dalam mimpi itu saya ditunjuki jalan. Apa yang harus saya pilih? Ini tidak ada asal usulnya sama sekali dari Al-Quran dan Sunnah, dari para sahabat, dari para tabiin, para imam, tidak. Lalu bagaimana? Maka terlalu mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Terlalu mudah bagi Allah. Ya, tidak harus dengan mimpi, dengan cara apapun. Mungkin hati kita merasa mantap, mungkin hati kita cenderung mudah. Dan ini juga belum pasti. Ini juga belum pasti. Artinya begini, mengambil contoh besar dari Imam Bukhari. Imam Bukhari setiap kali mau memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab sahihnya yang beliau tulis kira-kira selama 16 tahun. Ya, padahal hadisnya tidak banyak kan, cuma 5.000 sekian. 16 tahun, ini menunjukkan bahwa satu hadis bisa berhari-hari. Iya. Nah, setelah beliau yakin mantap bahwa hadis ini sahih, sesuai dengan persyaratan beliau. Ada juga hadis itu sahih, tapi tidak berdasarkan persyaratan beliau, tidak beliau masukkan. Ya, kita sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وآخر الأعوان على الحمد لله sedikit bahwa istikharah yang benar tidak disertai dengan mimpi, tidak ada dalil maksudnya tentu tidak tertutup kemungkinan habis itu kita bermimpi, namanya mimpi kan bisa iya bisa tidak. Tetapi mengatakan bahwa dipastikan atau biasanya mimpi setelah salat istikharah, tentu ini tidak benar. Kemudian beliau juga membahas tentang pendapat sebagian ulama bolehnya sholat tahiyatul masjid atau sholat apapun setelah itu beristikharah, artinya sekalian. Beliau membantah ini karena di sini di menurut zahir hadis di atas tidak ada istilah sekalian. Karena kaidahnya satu amal adalah satu niat. Satu amal adalah satu niat. Kalau satu amal bisa dua niat, bisa tiga niat, tentu batal sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Mau dapat apa tergantung niatnya. Kalau niatnya tahiyatul masjid, dapat pahala salat tahiyatul masjid. Kalau niatnya itu qobliyah subuh, akan dapat pahala dunia seisinya, dan begitu terus. Yes. Oleh karena itu para imam sampai kepada mandi junub sekalian mandi Jumat, ini tidak boleh. Mandi junub dulu, habis itu mandi Jumat ketika dia junub, kebetulan hari Jumat. Yes. Oh, ya itu, ha? Ya itu berbeda, karena memang sudah ada jelas mandi itu sudah mencukupi, yes. Bahkan Aisyah mengatakan berlebihan wudu setelah mandi, yes. Karena sudah mencakup jelas. Adapun dua mandi, ya harus dilakukan dua kali. Mandi junub dulu, kemudian mandi Jumat. Ya. Nah, tentu dua kali mandi ini tidak harus pakai baju dulu, keluar dulu, masuk lagi, buka baju lagi. Tentu tidak. Ya. Ya kita guyur badan kita ini untuk mandi junub. Setelah itu kita guyur lagi ini untuk mandi Jumat. Ya, pertanyaan. Apakah sholat istikharah harus malam hari atau siang juga boleh? Sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat kita tidak boleh menentukan. Di sini Nabi tidak menentukan kapannya. Oleh karena itu bebas. Bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, kapan saja. Yang penting bukan waktu-waktu dilarang sholat. Bagaimana lafaz iqamat yang sahih? Karena ana pernah mendengar orang yang iqamat dengan lafaz Allahu Akbar sekali. Dengan alasan katanya kalau iqamat itu separuh dari adzan. Apa alasan itu sahih? Tidak. Ketika kita memakai satu dalil saja, ya. Nabi mengatakan genapkan adzan. Ganjilkan iqamat. Ini sabda Nabi. Satu sabda Nabi. Sabda Nabi yang lain, dan itu ada di Sahih Muslim, tidak ada di Bukhari, itu ada contohnya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dihitung berapa? Dihitung sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung sekali. Ya. Berarti kalau azan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali. Nah Allahu Akbar, Allahu Akbarnya itu sekali. Maka yang dilakukan oleh umumnya kaum muslimin di negeri kita ini benar. Dan saya kira umumnya azan dan qomat di negeri-negeri muslim seperti itu. Hanya muncul sedikit, ya, kira dari sebagian ikhwan-ikhwan kita persis, ya, Allahu Akbar, ya. Ini memakai satu dalil saja. Dalil yang di muslim tidak dipakai. Karena apa? Di muslim disebutkan contoh. Apakah rambut yang belum ada ubannya atau rambut yang ubannya baru sedikit disunatkan untuk bismir, apakah sunnah ini juga berlaku bagi wanita? Iya, untuk membedakan laki dan perempuan harus dengan dalil. Saya tidak tahu apakah ada dalil pengkhususan. Ya. Kalau ada dalil pengkhususan, ya tentu samina wa ta'ala. Kalau tidak ada, perempuan itu mengikuti laki-laki. Ya. Perempuan itu mengikuti laki-laki. Maka apa yang ada pada diri laki-laki ada pada diri perempuan, kecuali ada dalil khusus. Orang yang makan riba, ya, dosa terkecil dari riba seperti orang menzinai ibunya. Bagaimana kalau yang makan riba perempuan? Jangan seperti kaum dohiriyah. Jangan seperti kaum dohiriyah, ya. Masuk berzina sama ibunya, tentu berzina dengan ayahnya. Ya, mana ada dalil berzina dengan, kan dalilnya berzina sama ibunya. Ini kaum dohiriyah. Ya. Sabda Nabi itu diambil maksudnya. Nah, adapun tentang uban, ya, jangan menyemir rambut kecuali sudah beruban. Beruban yang dimaksud tentu sudah terlihat ubannya, separuh, 3/4, ya, tentu bukan 1/2, belum terlihat. Apakah doa istikharah harus persis seperti hadis di atas, sedangkan hafalan saya lemah? Tidak, ya. Jadi doa yang apa merupakan doa ibadah seperti habis azan, habis wudu, mau tidur, bangun tidur, mendengar azan, ini harus sama persis. Harus sama persis. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Arab tapi tidak, ya, agak mirip-mirip, tidak sama, tidak boleh. Karena lafaz Nabi mengandung mukjizat, ya kan? Nah, adapun ini kan doa masalah, memohon sesuatu, maka boleh dengan maksudnya. Pernyataan permintaan hajat kita dalam doa istikharah di tengah doa atau di akhir doa, memahami bahasa Indonesia atau dalam hati saja. Antum bisa lihat lagi nanti hadisnya, ya, antum punya kitabnya. Ada di mana ini? Ada di mana? Ya. Allahumma in kana hadzal amr. Nah, kan di situ. Hadzal amrnya itu diganti. Ya, diganti dengan apa yang menjadi hajat kita. Berarti di situ, ya. Tentu bisa pelajari lagi nanti kalimatnya. Apakah ada isyarat tangan pada saat duduk di antara dua sujud? Tidak ada. Tidak ada. Ini pendapat yang pendapat yang aneh, ya, walaupun dari imam besar yaitu Ibnu Qayyim. Ketika imam telah selesai membaca Al-Fatihah, apakah makmum yang masbuk itu masih mendapatkan rakaat atau harus menambah rakaat lagi? Mendapat, jangankan sudah selesai baca Al-Fatihah, makmum mendapatkan satu rakaat walaupun imam sudah apa dulu? Kita bahas. Sudah ruku dengan hadis Abu Bakar. Abu Bakar datang ketika Rasul dan para sahabat sudah ruku pertama, ruku di rakaat pertama. Lalu Abu Bakar langsung ruku padahal belum sampai saf. Sambil ruku itu Abu Bakar sambil berjalan ke arah saf sambil terengah-engah. Selesai sholat, tentu Nabi tahu, ya, para sahabat tahu, Nabi tahu. Nabi tidak menyuruh Abu Bakar menambah satu rakaat. Dari sini keluar hukum bahwa mendapati imam ketika imam sudah ruku sudah terhitung satu rakaat. Sudah suluk. Soal haji di negara kita ini kan antri. Bagaimana kalau qadarullah meninggal sebelum berangkat haji? Apa niat haji tersebut berpahala seperti haji apa bisa digantikan kerabat dan pahala untuk yang meninggal dari. Jelas, ya, jelas. Orang yang sudah berniat untuk melakukan satu amalan, kemudian dia tidak sanggup melakukannya, tetapi bukan karena dia batalkan, maka dia sudah mendapatkan pahala. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Kecuali dia batalkan. Kecuali dia batalkan. Saya sudah persiapkan uang 100.000 untuk sedekah. Di tengah jalan saya batalkan. Daripada saya buat sedekah, mending saya buat beli aduk. Nah, tentu saya tidak akan dapat pahala. Tetapi ketika uang 100.000 itu hilang, ya, saya tidak batalkan niat saya, uang 100.000 saya itu hilang, maka saya mendapatkan pahalanya insyaallah taala. Apakah ada fadilah yang khusus dari pahala salat duha sesuai dengan jadi? Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu. Banyak orang menyebutkan ini ada hubungannya dengan rizki. Yes. Artinya kalau salat berpahala, salat duha, maka pahalanya, ganjarannya adalah ditambah rizki. Saya tidak mengetahui ada dalil seperti ini. Kemudian lafaz yang sering kita dengar, inna duha duha uka wa faha uka, ini tidak sahih dari Nabi SAW. Tidak sahih dari Nabi SAW. Yang sahih itu sedekah. Sedekah akan melapangkan rezeki. Kemudian silaturahim. Silaturahim akan memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Yes. Saya pernah meminta ganti ketika sedang di jalan, mobil saya tertabrak mobil di belakang saya. Lalu yang menabrak memberi uang untuk perbaikan. Tetapi setelah dipaksa, setelah mobil diperbaiki walau tidak sempurna hasilnya, ternyata masih ada sisa uangnya. Apakah halal sisa uang tersebut atau harus dikembalikan? Saya kira dengan urutnya tidak seperti itu, ya. Karena sesuatu yang tidak diatur secara syar'i, tanda tangan perjanjian yang jelas, maka kembali kepada urut. Kembali kepada urut. Misal, ini terangkan dalam Qawaidul Fiqih, ya, Syekh Utsaimin. Di kampung ini, kalau dipijit, ya, kleo atau apalah, itu bayar 30.000. Kemudian saya datang ke kampung itu, semua orang udah tahu, ya, semua orang tahu tarif pijit ke kleo terkiri dan 30.000. Kemudian saya datang ke kampung itu, kemudian saya minta tolong, ya. Tolong, badan saya pegal-pegal, tolong dipijit. Yes, tolong, ya. Ya. Begitu selesai dipijit, dia minta 30.000 itu. Karena memang biasanya dia dibayar 30.000. Semua orang tahu. Kemudian saya bilang, ya, saya kan minta tolong doa. Ya. Tadi kan gak ada perjanjian 30.000. Ya. Mana tadi tarif gak ada. Bapak juga tidak menentukan tarif. Saya minta tolong doa. Kira-kira yang benar saya apa dia? Yang benar dia, karena sudah orok, karena sudah orok. Gitu. Ah, kalau mau dengan perjanjian di awal, ya. Ah, oroknya di kita tentu ketika sisa mungkin 100.000, 200.000, ya sudah. Ya. Oroknya kalau rusak seperti ini 1 juta, misalnya. Ah, kita dikasih 1 juta, tetapi kita dapat bengkel yang murah misalnya. Atau kenalan teman, jadi tidak usah dikembalikan. Nah, kecuali ada perjanjian di awal, apapun yang terjadi kalau lebih dikembalikan, nah, tentu perjanjian harus ditaati. Kalau kita masih bimbang dengan dakwah salaf, bolehkah kita melakukan istikharah? Ah, tidak, ya. Maksud saya nyuruh antum istikharah, ya. Saya sudah yakin betul, bagaimana keyakinan saya tidak sampaikan kepada antum, ya. saya biarkan antum untuk masuk ke dalam firqah lain, aliran sesat, ya. Tidak seperti itu, ya. Ketika antum sikoh dengan saya misalnya, maka ikuti dakwah salaf ini, manhaj salaf ini, dan jangan ikuti yang lain, dan jangan ikuti yang lain, ya. Tapi antum kan merdeka, antum bisa sikoh kepada saya, bisa tidak juga, ya. Apakah Uwais Al-Qarn termasuk sahabat Nabi? Bukan. Nabi mengatakan tabi'in terbaik, ya, khairut tabi'i, tabi'in terbaik. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi namanya disebut-sebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ceritakan sedikit tentang keutamaan beliau. Sangat berbakti kepada ibunya, ya. Sangat berbakti kepada ibunya. Ini yang tentu keutamaan lain ada pada diri beliau. Sampai Umar minta doa, minta didoakan oleh Allah, ya. Manusia termulia hari itu, karena Abu Bakar sudah wafat, Rasul sudah wafat, manusia termulia, paling alim, paling takwa, Umar minta doa kepada Allah dan selalu nyari-nyari Allah. Ketika ada utusan dari Yaman, dari Qarn, selalu nanya-nanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Saat ceramah, ketika terdengar azan, ada yang mengatakan nanti saja sholatnya karena kita saat ini juga sedang melaksanakan agama. Iya. Kalau yang ceramah itu atau yang menentukan itu imam, karena menunda azan boleh apabila itu keputusan imam. Misalnya imam masjid kita ini mengatakan nanti saja kita azannya jam 9 misalnya, wajib kita taat. Yes, Nabi pernah melakukannya. Tapi ingat, selain Nabi tidak ada yang melakukan. Gitu. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar yang melakukan. Selain Abu Bakar, tidak ada yang melakukan. Jadi harus imam. Imam masjid. Termasuk menjamak sholat ketika hujan. Itu juga harus imam. Misalnya tadi kita sholat maghrib, ya. Kita tidak taklim misalnya sholat maghrib, hujan lebat. Nah, maka setelah salam sholat maghrib, imam bilang, ayo kemak. Kita sekalian isya. Nah, langsung sholat isya. Ya, langsung sholat isya. Sholat isya selesai, padahal baru jam 7:30 misalnya. Hujan reda, pulang, masjid tutup, ya. Dan isya tidak ada azan lagi. Isya tidak ada azan, sudah selesai. Ya. Berani begitu? Ya. Ayo sunahnya boleh. Sunahnya seperti ini. Adapun yang bukan imam tidak boleh. Yang bukan imam tidak boleh. Imam yang boleh. Bahkan sholat zuhur. Sholat zuhur, ya, nah, nanti tunda sampai tidak terlalu panas. Mungkin kalau di kita sampai jam 1:30, 2, imam berhak pindah tempat setelah sholat wajib mau sholat sunnah. Apakah ini ada sunnah? Iya, ya, untuk bukan masalah wajib dan sunnah. Artinya kita berpindah sholat, ya. Memperbanyak saksi di atas bumi ini di mana kita bersuci, ya. Karena dari sholat wajib ke sholat sunnah ini ada beberapa cara untuk membedakan. Satu, dengan zikir, ngobrol. Dua, dengan tempat, ya. Yang terbaik tentu tidak di masjid ini kalau memungkinkan, ya. Di rumah. Sebaik-baik sholat sunat adalah di rumah. Apa mandi junub harus wudu dulu sebelum mandi? Tidak harus, ya. Yang terbaik seperti ini. Yang dikisahkan oleh Aisyah melihat cara mandi junub Nabi, yang dilakukan pertama kali oleh Nabi adalah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Lalu tangan kiri beliau digosok-gosokkan ke lantai, ke tanah. Setelah itu beliau berwudu. Setelah itu beliau mengguyur kepalanya 3 kali. Setelah itu beliau mengguyur badannya 3 kali diawali dengan yang kanan. Cara kedua masih diriwayatkan oleh Aisyah. Setelah beliau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri dan menggosokkan ke lantai, kemudian beliau berwudu tapi tanpa kaki. Berwudu tapi kakinya tidak dibasuh. Setelah itu beliau mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian badannya, terakhir kaki, dan tidak wudu lagi. Tentu ini yang terbaik, ya. Bukan harus seperti itu, karena Nabi tidak pernah bersabda mandilah kalian mandi junub seperti caraku mandi junub. Nabi tidak pernah bersabda. Berbeda dengan sholat, ya. Sholatlah kalian persis seperti cara sholatku. Wudu, manasik haji, wudu anni manasikaku. Ambillah manasik haji kalian dari. Adapun mandi junub mengawali khutbah, tidak. Ada perkumpulan pengajian mengajak salat tasbih berjamaah. Berjamaah tidak, ya. Adapun salat tasbih berselisih para ulama tentang kesahihan hadis ini. Sebagian mensahihkan seperti Al-Albani, Imam Nawawi, sebagian mensahihkan seperti Syekh Utsaimin. Dan menentukan waktunya yaitu malam Jumat Kliwon. Oh, ini jelas. Tidak boleh ibadah khusus di malam Jumat, kecuali yang dicontohkan oleh Nabi membaca surat Al-Kahfi. Adapun sholat tidak ada yang berbeda. Ana sebagai pegawai negeri sudah mengajukan permohonan untuk bekerja di SAF, bagian pendidikan saat ini di bagian operasional, bahkan minta pensiun dini, namun belum ada jawaban. Sudah sholat istikharah masih belum ada satu pilihan, dan bahkan berdoa saya menyerahkan urusan ini hanya pada Allah. Nah, ini kan permohonan, ya, permohonan pada atasan, kan? Ya tentu tidak pas kalau istikharah itu kan antum ragu, antum mengambil ini, ya, antum kan sudah jelas, ya. Artinya istikharah antum itu untuk sesuatu yang sudah jelas, ya. Tetapi ketika atasan antum tidak membolehkan, kan tidak jelas. Jadi masalahnya di sini kan bukan istikharahnya, tetapi permohonan antum ini dikabulkan atau tidak. Setelah sholat subuh, imam membaca arti dari surat Al-Quran sedang kita sedang zikir yang dianjurkan. Sebagai makmum, apa kita terus zikir atau mendengarkan imam membaca arti surat Al-Quran? Tentu zikir, ya. Yang terbaik adalah sunnah Nabi. Wa innal khaira al-hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disunatkan oleh Nabi ketika selesai sholat? Zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada tambahan al-azim, ya. Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Tidak ada yuhyi wa yumit, ya. Rasulullah 33, alhamdulillah 33. Ini yang disunahkan oleh Nabi. Jangan diganti dengan apapun. Jangan diganti dengan apapun. Maka taklim, pelajaran apapun setelah zikir, maka dikasih waktu. Kecuali ada sesuatu sangat mendesak, ya, karena pengumuman ini mendesak, takut buru-buru pada pulang, bolehlah. Tetapi ketika tidak mendesak, maka harus diberi waktu zikir dulu, mungkin 5 menit, mungkin 6 menit. Habis itu boleh dilanjutkan dengan pelajaran, taklim, dan seterusnya. Ya, barangkali hanya itu. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.